بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita telah menyelesaikan al-lazim min qawlillahi ta'ala wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam in sahha yakuna lazim fa huwa madha haq haqqun. Naam. Baik. Karena kalam Allah wa rasulihi haqqun wa lazimul haqqi haqqun ila akhiri kalam Syekh. Naam. وبعده وأما اللازم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثبات كالصفات الفعلية لله عز وجل يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه طيب وَمَا اللَّازِمُ مِنْ قَوْلِ أَحَدٍ سِوَى قَوْلِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ Adapun al-lazim, yani konsekuensi dari ucapan selain ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, فَلَهُ ثَلَاثُ حَلَاتٍ, maka memiliki tiga keadaan. Al-halatul ula, أَيُّذْكَرَ أَيُّذْكَرَ لِلْقَائِلِ Lazim tersebut, yani konsekuensi tersebut, disebutkan kepada al-qa'il, kepada pemilik ucapan. Yani pemilik ucapan siapa ini selain Allah dan Rasul yang kita bahas. Ayat qara lil qa'il, disebutkan kepada pemilik ucapan itu suatu konsekuensi dari ucapannya. Wa yaltazima bihi, dan dia ya, mengakuinya. Dia mengakuinya sebagai konsekuensi ucapannya. Dia memegangnya sebagai konsekuensi ucapannya. Mithlu ayyakuda man yanfi as-sifati al-fi'liyata liman yuthbituha. Contohnya yang menafikan sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat perbuatan Allah, sifat-sifat Allah yang merupakan fi'liyah, sifat-sifat fi'liyah, mengatakan kepada yang menetapkan sifat-sifat fi'liyah. Siapa mereka? Man yanfi as-sifat al-fi'liyah, mungkin bisa ditalik. Humul mu'tazilatu wal asyairatu. Ya, humul mu'tazilatu wal asyairatu. Al-munkiruna lil-af'al al-ikhtiyariyah. المنكرون للأفعال الاختيارية kal maji'i wan nuzuli wad dhahiki, kal maji'i wan nuzuli wad dhahiki. Nah, jadi mereka yang dimaksud oleh Syekh di sini pada contoh yang beliau angkat, ya, sebenarnya pada keterangan beliau yang ana nukil, mereka adalah kaum Mu'tazilah dan kaum Asy'ariyah. Ya. Kedua golongan ini mereka mengingkari sifat-sifat fi'liyah yang juga disebut dengan al-af'al al-ikhtiyariyah, yakni perbuatan-perbuatan yang Allah pilih, ya, untuk Allah kerjakan. Nanti akan datang kaidah pembagian as-sifat al-dhatiyah dan as-sifat al-fi'liyah pada qawaid as-sifat. Nah, pada pembahasan sifat tsubutiyah, sifat yang tetap bagi Allah SWT ada terbagi dua, yaitu dhatiyah dan fi'liyah. Nah, dhatiyah yang ada pada diri Allah yang tidak terkait dengan senantiasa ada dan tidak terkait dengan kehendak. Nah, sedangkan al-fi'liyah adalah yang dikerjakan oleh Allah ketika Allah menghendakinya. Nah, jadi terkait dengan kehendak Allah, kapan Allah mengendaki, Allah mengerjakannya, jika tidak Allah tidak mengerjakannya. Nanti akan datang itu. Nah, baik, kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ya, kalian sudah tahu kan, ya, sudah lewat bahwa kaum Mu'tazilah menyelisih kaidah yang keberapa? Yang kedua, Asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun. Karena mereka menjadikan Asma'ullahi ta'ala hanya sebagai a'lamun, tidak awsafun. Jadi sebenarnya mereka menolak seluruh sifat Allah sebenarnya. Ya, mereka menolak seluruh sifat Allah tanpa kecuali, meskipun menetapkan nama. Nah, karena nama-nama itu tidak memiliki makna yang merupakan sifat menurut mereka. Adapun Asy'ariyah, tingkatannya di bawah Mu'tazilah. Yani Asy'ariyah menetapkan nama-nama dan menetapkan sebagian kecil sifat, kan begitu. Ada sebagian kecil sifat yang tidak ditolak semua seperti Mu'tazilah, ada sebagian kecil yang ditetapkan. Nah, namun di sini, ya, yang diangkat oleh sebuah contoh ini bahwa kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang diangkat di sini, ya, syubhatnya dalam masalah mereka mengingkari al-af'al al-ikhtiyariyah. Nah, mengingkari perbuatan-perbuatan Allah yang Allah kehendaki, Allah pilih untuk Allah kerjakan, seperti al-maji. Nah, al-maji yaumul qiyamah, kedatangan Allah di hari kiamat nanti, dan nuzul, sifat nuzulnya Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli lailatin hina ma yabqa thuluthul lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, nuzul ila sama'idun dunia, ya, turun ke langit dunia. Tentunya nuzul yani kubijalali, yang sesuai dengan harganya, sesuai dengan sempurnaannya. Nah, sama dengan al-maji juga begitu, al-dhahik, Allah tertawa, ya. Dan yang semisal dengannya dari al-afal ikhtiyariyah, yani sifat-sifat yang sifatnya, ya, perbuatan-perbuatan Allah SWT yang Allah kehendaki. Nah, nah, mereka mengatakan liman yuthbituha, kepada, ya, golongan yang menetapkan sifat al-fi'liyah, yalzamu min itsbatika, berkonsekuensi dari penetapan engkau sifatil fi'liyah, dan menetapkan sifat-sifat fi'liyah lillahi azza wa jal, bagi Allah azza wa jal, berkonsekuensi an yakuna min af'alihi, bahwasanya, ya, di antara perbuatan-perbuatan Allah, ma huwa hadithun, akan didapatkan pada perbuatan-perbuatan Allah, terdapat pada perbuatan-perbuatan Allah, ma huwa hadith, sesuatu yang itu baru terjadi. Baru terjadi hadis. Nah, taklid, apa maksud mereka, tujuan mereka dengan ini? Ini syubhat dari mereka. Ya, konsekuensinya berarti jika kalian menetapkan sifat-sifat fi'liyah itu, itu kan perbuatan-perbuatan yang Allah kerjakan ketika Allah menghendaki. Ketika tidak, tidak. Nah, ini konsekuensinya, yakuna min af'alihim ma huwa hadithun. Konsekuensinya bahwa akan terjadi ya pada perbuatan-perbuatan Allah sesuatu perbuatan yang itu hadith. Ya, terjadi yang sebelumnya tidak. Nah, kemudian kata mereka dari mukaddimah ini, mereka mengatakan taliknya wal hawadithu la yaqumu illa bil hadith. Wal hawadithu la yaqumu illa bil hadith. Wallahu qadimun. Wallahu qadimun. Hakada qalu. Hakada qalu. Wa nahnu naqul balil hadithu qad yakumu bil qadim. Balil hadithu qad yakumu bil qadim. Balil hadithu qad yaqumu bil qadim. Nah, jadi kata mereka wal hawadithu la yaqumu illa bil hadith, sedangkan al hawadith ya hal hal, perkara-perkara yang baru terjadi sebelumnya tidak, itu tidak ya, tidak ada, tidak ditemukan kecuali pada sesuatu yang juga hadith. Hadith dalam arti sesuatu yang baru tercipta, yang pernah tidak ada kemudian tercipta, terjadi. Artinya artinya mereka ingin mengatakan itu hanya itu pada makhluk ya, karena itu terjadi ya yang sebelumnya tidak terjadi, dan itu yang seperti itu urusannya makhluk, karena makhluk memang itu sesuatu yang hadir, yang tercipta dan pernah tidak ada. Nah, gitu. Wallahu qadim, sedangkan Allah itu qadim, istilah mereka qadim, yakni yang terdahulu, yakni tidak pernah tidak ada gitu, senantiasa ada. Nah, bukan sesuatu yang baru tercipta. Nah ini sebab mereka hakada qalu wa nahnu naqul, dan kita mengatakan, kami mengatakan sebagai bantahannya, kita mengatakan balil hadithu, bahkan sesuatu yang baru terjadi ya, qad yaqumu bil qadim, mungkin saja, bisa jadi itu ada pada al qadim, pada al qadim, pada Allah SWT, yaitu perbuatan-perbuatan itu yang memang baru Allah kerjakan ketika Allah menghendaki, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Allah mengerjakannya ketika Allah menghendaki mengerjakannya. Nah, apa yang masalah di situ? Tidak ada masalah kan? Nah, ketika Allah menghendaki datang dari kiamat, Allah datang. Ketika Allah menghendaki turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, Allah turun dengan cara yang sesuai dengan kesempurnaan dirinya, tentulah tidak sama dengan turunnya makhluk. Ketika Allah menghendaki tertawa, Allah tertawa. Ketika Allah menghendaki sebelumnya tidak, setelahnya tidak. Hanya ketika Allah menghendaki, baru terjadi saat Allah menghendakinya. Itu tidak ada masalah. Dan itu sifatnya Allah. perbuatannya Allah. Ya. Dan itu bukan makhluk. Dan itu tidak sama dengan datangnya makhluk, tidak sama dengan turunnya makhluk, tidak sama dengan tertawanya makhluk. Ya kan? Begitu. Nah, fayaqulul musbitu, maka al-musbit yang menetapkan sifat-sifat itu menjawab. Na'am. Ya. Wa ana al-talimu bidzalik, dan saya berpegang dengan itu. Dengan konsekuensi yang Anda ajukan itu. Benar itu konsekuensi ucapan saya. Ini sudah kita dengar tadi bahwa memang ya, yalzamu ayyakuna min af'alihi ma huwa hadith. Itu berkonsekuensi ada di antara perbuatannya yang memang baru terjadi dan sebelumnya tidak, ya, itu konsekuensi yang benar. Nah, wa laltazim bidzalik, ya, dan saya berpegang dengan konsekuensi itu. Fa inna Allah ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'ala lima yuridu. Karena dalilnya, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lam yazal. Ya. Lam yazal. Senantiasa. Ya. Tanpa ada permulaannya. Lam yazal. Ini di waktu. Ya. Lalu tanpa ada batas permulaannya. Wala yazalu, dan senantiasa ke depan tanpa ada batas akhirnya. Fa'alan, selalu berbuat lima yuridu, apa yang diinginkannya. Wala nafada li aqwalihi wa af'alihi, dan tidak ada kepunahan untuk ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya. Kama qala ta'ala, subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi 109, qul, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau kanal bahru, sekiranya lautan menjadi midadan, menjadi tinta, li kalimati Rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Rabbku, lanafidal bahru, sungguh akan habis isi lautan itu, air yang ada di lautan itu, qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku yang akan diucapkannya. Walau jina bimithlihi madada, meskipun sekiranya kita mendatangkan yang semisal dengan lautan itu, lautan-lautan berikutnya sebagai tintanya, tidak akan ada habisnya. Dalam surat Luqman ayat 27, waqal, Allah Ta'ala berfirman, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun, sekiranya, seandainya apa yang ada di bumi dari pepohonan, dari pohon-pohon, dijadikan sebagai pena-pena untuk mencatat. Wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhur, dan lautan seluruh isinya, air yang ada di lautan itu menjadi tinta, dan dibantu dengan 7 lautan berikutnya sebagai tinta untuk menulisnya, manafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat Allah Ta'ala, meskipun itu semua habis tinta-tinta itu. Inna allaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijak. Ya. Wa huduthu ahadi fi'lihi ta'ala, dan huduth, terjadinya ahad, fi'lihi, perbuatan-perbuatan Allah, ya, satu persatu ahadnya, ya, yani individu-individu, ya, satu persatu dari perbuatan-perbuatan ini, itu perbuatan ini, perbuatan itu, perbuatan ini, perbuatan itu, ya, ini terjadi ketika ini, yang itu terjadi ketika itu, ya, saat Allah menghendakinya. La yastalzimu, hal itu tidak berkonsekuensi naqsan fi haqqihi, adanya kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Pada kemuliaan kesempurnaan diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nah, bahkan itu kesempurnaan kan? Sebelum kita tulis takliknya untuk memahami ini, mana yang sempurna? Yang diam tanpa berbuat apa-apa, tanpa berbicara apa-apa, daripada yang punya kemampuan dan kehebatan untuk berbuat ini dan itu, untuk mengucapkan ini dan itu. Yang sempurna itu adalah yang punya kemampuan untuk berbuat dan berbicara. Justru yang diam saja tidak bergerak, tidak bisa berbicara, itu adalah kekurangan. Nah, ya, oleh karena itu kita taklif di sini dari Syekh, bal huwa kamal, yani huduthu ahadi fi'li ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi, bal huwa kamalun. وحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل وحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل وحدوث الفعل لا يلزم منه حدوث الفاعل فالله لم يزل ولا يزال موجودا فالله لم يزل ولا يزال موجودا مع تجدد آحاد فعله فالله لم يزل ولا يزال موجودا مع تجدد آحاد فعله. Nah ini, jadi bal huwa kamal, kata Syekh, bahkan justru itu adalah kesempurnaan. Ya, wa huduthul fi'li, dan terjadinya perbuatan, la yalzamu minhu, tidaklah berkonsekuensi dari terjadinya perbuatan itu hudutsul fa'ili. Tidak berkonsekuensi bahwa al-fa'il yang melakukan perbuatan itu juga sesuatu yang baru terjadi, tercipta, tidak. Fallahu, maka Allah lam yazal, senantiasa sejak dahulu tanpa ada permulaannya, wala yazalu, dan senantiasa ke depan tanpa ada akhirnya, maujudan, senantiasa zatnya, dirinya ada, wujudnya ada. Ya. Wal awal wal akhir. Ma'a tajadduri ahadi fi'li. Bersama dengan tajaddud, terbaharuinya, yakni terbaharuinya, terjadinya, munculnya ahadi individu-individu satu persatu dari fi'il, dari perbuatan-perbuatan yang Allah hendak kerjakan. Ketika Allah mengendakinya, Allah mengerjakannya. Dan itu terus. Ya. Lam yazal wa la yazal. Terjawab kan syubhat mereka? Mereka ingin menggiring dengan syubhat yang sangat lemah, yang menunjukkan kebodohan mereka. Nah, halatul tsaniyah tidak mungkin kan. Waktunya tinggal 6 menit. Insyaallah kita sambung besok. Barakallahu fiik. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.